Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata wa illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-39 di surat Al-Baqarah. Allahu ta'ala walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru, yang kafir, yakni mengkufuri perintah-perintah Allah, menentang perintah. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat syar'iyah. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa'indahum juhudun wastikbar. Ada pada mereka juhud, penentangan, dan istikbar, kesombongan. Juhudun, jadi juhud dengan hak, penentangan, wastikbar, kesombongan. Wahadani humal asasani lil kufri. Dan kedua ini, kata beliau, adalah dua pondasi kekufuran. Dua pondasi yang dibangun di atas kekufuran, dua ini. Juhud, kufur juhud, dan kufur istikbar. Liyanal kufra, karena kekufuran, yaduru ala syai'ain. Itu beredar, berputar di atas dua perkara, pada dua perkara, imma istikbar wa imma juhud, bersombong atau menentang, kesombongan atau penentang. Contohnya kufur iblis, kekafiran iblis itu karena kesombongan, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia mukirun billah, dia mengakui Allah Subhanahu wa taala. Lakinna istakbara, tapi dia bersombong untuk menjalankan perintah Allah. Ya, ketika disuruh sujud kepada Adam, dia enggan. Aba wastakbara. Adapun kufur Firaun, kekafiran Firaun itu dan kaumnya juhud, penentangan. Sehingga Allah berfirman tentang mereka, wajahadu biha, mereka menentang. Ya, lisan-lisan mereka menentang. Tetapi wastaikadat anfusuhum, jiwa-jiwa mereka tidak bisa menentangnya, jiwa mereka membenarkan. Asyahid wajahadu biha, menentang. Asasan lil kufur, dua fondasi kekufuran adalah istikbar, kesombongan seperti kafirnya iblis, wa juhud, penentangan seperti kafirnya Firaun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ulaik disebutkan dengan isim isyarah lil ba'id, yang menunjukkan sangat rendahnya derajat mereka. Ini lil bu'dina, bukan firtifa'a, tapi bu'd bilihintab. Iya, sangat rendahnya sehingga disebut mereka. Ashabun nar, mereka adalah ashabun nar. Ashab yani al-mulazimuna laha, yang terus menerus di neraka, tidak keluar darinya. Sehingga satu faedah sebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, walihada la ta'ti ashabun nar illa fil kufar. Oleh karena itu, tidaklah kalimat ashabun nar diberikan kecuali kepada orang kafir. Jadi mereka adalah ashab, yakni mulazimuna laha, yang akan senantiasa terus di neraka, makithun, tinggal di neraka. Iya, ada imul abadi selamanya mereka di neraka, ini ashabun nar. Hum fiha khalidun, dan mereka itu di neraka khalidun kekal. Ini ayat yang ke 39. Disebutkan beberapa faedah, kita baca. Disebutkan 4. Yang pertama kata beliau rahimahullah taala dari faedah ini, annalladzina jama'u baina hadainil wasfain, orang-orang yang mengumpulkan dua sifat ini, apa itu? Al-istikbar dan al-juhud. Iya. Al-kufur wa takdzib. Mengumpulkan dua sifat, yakni kufur kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hum ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, mukhalladuna fi abada, kekal di neraka. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, annallaha taala qad bayyana al-haqqa bil ayat. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan al-haq itu dengan ayat. Iya. Ayat di sini ada ayat-ayat syar'iyyah, ada ayat kauniyah. Di antara ayat Allah adalah mukjizat, mukjizat yang ada pada nabinya. Alat yang taqta'ul hujjah. Yang ayat-ayat Allah ini ya telah mematahkan hujjah-hujjah kufar. Wa tubayyinul mahajjah. Ya, telah menjelaskan jalan yang benar. Wa min hadhihi antara faedah ini kata beliau rahimahullah, inhitatu rutbati man ittasafu bihadhihi wasfain. Rendahnya inhitat itu, ini rendahnya rutbah, kedudukan tempat orang-orang yang memiliki dua sifat ini, al-kufur wa takdzib. Mereka adalah orang-orang yang rendah. Dari mana diambil tadi? Dari simi syarah ulaika. Mereka itu. Ini simi syarah yang menunjukkan jauh, karena mereka telah jauh dalam kerendahan. Ini taat rutbah. Iya, rendahnya mereka, tempat mereka, sehingga disebut dengan ulaik, dengan isim isyarah lil bu'di. Yang terakhir yang keempat Abdul Rahimahullah wa minha isbatul nar. Ayat ini menunjukkan adanya neraka. Waqad sabata bi dalil qat'i, dan telah ada dalam dalil qat'i, ya dalam Al-Qur'an juga dalam sunnah, annaha ay anan nar mawjudah al-an, telah ada sekarang. Neraka itu ada dan sekarang telah ada sebagai dalam Al-Quran dan Sunnah. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagai dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita baca, dan juga dalam surat Al-Imran, wattaqun nar allati wa'iddat lil kafirin. Tapi ini dalam surat Al-Baqarah, wattaqun nar allati wa'iddat lil kafirin. Persiapkanlah, jauhilah, takutlah kalian, hindarlah kalian neraka, alladzi yang mu'iddat lil kafirin, yang telah dipersiapkan untuk orang kafir, yang sudah kita baca di awal surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan neraka telah ada. Dari mana? Dari mu'iddat. Mu'iddat dengan fi'il madhi, yang menunjukkan telah ada. Dan juga dalam sunnah, yang dalam hadis yang panjang, hadis Bara bin Azib tentang adab kubur, ya menunjukkan bahasanya neraka sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.